Langit petang, hujan saya terus hapus kepalaku. Cedak karung aku, nanging hatimu jawaban jeruk. Yes, angel lah gitu. Saya langsung jeruk ke kelebus barang itu ya apa nih? Jelas. Oh, Mati rontok. sesuk di USG mah. Kira-kira kesok anu montir. Ya. Koyong ngene lalakonku. Ya mas tudewe sikro sikro nayoko tang ayai karyo pakaryan ing prada kumrabdo sengkot kanggo taliwanto manungga setyo kampiya kampiya tino nyersi swarane gumuruh samya rebut ngarsa estu padha tawana sanata sadulu turuh ayai karyo biasane kan lho. Iya. Nang ulur-ulur-ulur-ulur. Ulur-ulur men saya dawa. Nekku kan nang cendak tak ulur-ulur sedawa. Eh, lanjut. Ya apa no? Among koni mas katresnanku. Babasane tanpa bisa tinuku. Tak korban lagi jiwa rakyatku. Jangan ngalem karena ia pokok. Bendino mong ngamun Akrone ya sepi sepi sampun ampun atan sakap dulu wayangan aku don dimas Kupir tenan ya. Aku jane aku nang joget kesel lho nak kene ya. Heeh. Jan ya wis tambahan sih masuk rada nyesek. Ning yo biyen lah tambah semangat. Tambah semangat ya. Heeh. Mongko Kang Mas katresnanku. Bebasane kang bisa tinuku. Condok lan pasetyamu. Panas. Repenake jiwa lan raga. yo ing Madukara. Yep.